Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin di Pulau Pinang, Malaysia. Mau bertanya sedikit apa yang saya rasa. Saya baru putus tunangan dengan seorang perempuan hafizoh. Sebab putusnya adalah ibu, ayah, dan adik-adik bicara-bicara, dan pada akhirnya tidak jadi kami menikah. Sedih sekali. Apa yang perlu saya lakukan dalam keadaan begini supaya saya kuat? Adik-adikku semuanya, yang namanya pernikahan saja, jika ternyata di situ ada sesuatu yang menjadikan tidak dekat kepada Allah, pelanggaran syariat di dalamnya, maka satu-satunya jalan kadang adalah perceraian. Yang sudah nikah saja kadang cerai. Bahkan cerai itu bukan selalu hukumnya adalah makruh atau haram, bahkan ada cerai itu wajib. Jangan salah paham tentang sebuah hadis, abghadul halali ilallahi at-talaq, paling bencinya kehalalan adalah kehalalan yang paling dibenci oleh Allah talak. Ini ada cerita, ada penjelasan hukumnya. Ada sebagian, ada talak yang kadang wajib. Perceraian harus terjadi karena apa? Misalnya pasangannya adalah melanggar Allah, melanggar manusia. Seorang suami misalnya punya seorang istri, mulutnya tajam, berani sama mertua, ngabis-ngabisin duit, enggak pernah sholat, bikin masalah dok, sehingga ibunya menjadi tambah sakit terus dah. Ini wajib dijauhkan orang yang begitu, dididik enggak bisa, kan begitu contoh. Atau ada suami, jadi ada perceraian, jangan setiap perceraian dikatakan justru perceraian ada di dalam Islam itu adalah untuk membuat solusi, bukan membuat masalah. Untuk solusi di saat permasalahan berat. Wa iya tafarroko, kalau dipisah Allah akan berikan kecukupan. Kadang setelah itu Allah akan berikan yang ini, ketemu pasangan yang baru yang baik ini. Ini ada perceraian. Perceraian saja, pernikahan saja ada perceraian, apalagi tunangan. Ada sebagian orang tunangan itu enggak bisa membatalkan, padahal calonnya benar-benar sudah enggak pantas karena melanggar syariat. Sudah terlanjur tunangan enggak enak, mumpung belum nikah. Kalau memang ternyata pasanganmu itu tidak pantas dan dia ada pelanggaran syariat, membahayakan masa depan kehidupan, batalkan dah apa? Yang enggak boleh adalah tanpa ada alasan tiba-tiba membatalkan. Berarti dia telah keluar dari para syarat. Al-muslimun ala syurutihim, seorang muslim kalau berjanji harus memenuhi. Tapi kalau ternyata yang akan dinikahi ini adalah enggak benar. Seorang wanita misalnya tunangan dengan seorang laki-laki, tatanya terbukti laki-lakinya adalah pemabuk, tidak sholat, wah jangan dilanjutkan. Yang menjadi masalah adalah kadang terlanjur senang. Kalau sudah terlanjur senang, biarpun nasihati akan berkata, kan Allah Maha Kuasa, nanti kan bisa berubah. Lain repot ini. Ini gak tahu kisahnya di adik kita yang ada di apa, Pulau Pinang ya, di mana tadi, di Malaysia, di Malaysia. Kalau memang ternyata keluarga melihat bahasanya itu tidak baik kemudian memutus, ya Anda tenang saja, lihat kalau masih ada perempuan, wanita-wanita yang lain yang jauh lebih bagus daripada dia, dan mungkin adalah nanti dia akan mendapatkan laki-laki yang lebih bagus dari dirimu, dan dirimu mendapatkan wanita yang lebih bagus daripada dirinya. Jadi kalau sudah seperti itu ya, tinggal Anda legowo saja kalau memang sebabnya adalah syar'i. Kalau ternyata sebabnya tidak syar'i, Anda pun harus waspada, karena ternyata campur tangan keluargamu yang memisahkannya. Karena kalau kamu mempertahankan, bisa saja menjadi sebab permusuhan antara dirimu dengan keluarga. Artinya dipelajari dulu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ngerti, karena saya tidak tahu sebabnya apa. Kalau sudah ketemu sebabnya, bisa saja keputusan keluarga Anda baik. Biarpun seorang hafidhah misalnya, mungkin ada sesuatu yang menjadikan tidak bisa diterima. Maka Anda sekarang, Anda pelajari dulu alasannya apa. Kalau alasannya benar, Anda harus jujur. Jangan gara-gara Anda sudah terlanjur senang dengan wanita tersebut, semuanya jadi benar apa yang Anda lakukan. Jadi Anda lihat dulu, kalau ternyata alasan syar'i sudah. Kalau alasannya tidak syar'i, misalnya enggak pakai alasan enggak jelas, mungkin Anda harus minta tolong. Ini yang Anda lakukan. Minta tolong kepada ustaz-ustaz di kiri kanan Anda untuk datang kepada orang tua dan adik Anda untuk menjelaskan. Kalau permasalahan adalah fitnah misalnya, wanita tersebut sebelumnya solehah baik dan baik misalnya, kemudian difitnah, kemudian sampai berita kepada ibu Anda dia begini-begini, tugas Anda adalah menjelaskan saja. Jadi lihat sebabnya dulu, baru nanti ada solusinya. Kalau tidak tahu sebabnya, bagaimana seorang dokter akan berikan obat? Kan begitu ya. Jadi dipelajari dulu, baru nanti akan ada solusi. Wallahu a'lam bissawab.